Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhwati fid din, azani Allah wa iyyakum, al-musyarikuna wal mustami'un al-kiram fi radio Hidayah. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan Al-Qur'an dengan bahasa Arab dan mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan bahasa Arab, dan para ulama pembelah sunnah menerangkan Al-Quran dan sunnah dan hadis dengan bahasa yang sama, yaitu bahasa Arab. Kaum muslimin dan muslimat, tak lupa pula kita mengucapkan selawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa dakwah, membawa syariat kepada umatnya hingga kita dapat mengetahui agama ini dengan benar sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan kewajiban kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari agama, mempelajari syariat yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jalan untuk mengetahui ilmu syariat ini adalah, salah satunya adalah mengetahui bahasa Arab. Karena para ulama dan para mufassirin dan muhaddisin, mereka menafsirkan Al-Quran dan mensyarahkan al-hadis wal ahadis dengan bahasa Arab. Oleh sebab itu, syariat ini semuanya berbahasa Arab. Oleh karena itu, wajib bagi kita untuk mempelajari bahasa Arab. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan umur yang panjang untuk dapat bersama-sama mempelajari agama ini, untuk mempelajari syariat Islam. Karena bahasa Arab adalah sebagian daripada ulumus syar'i, ilmu syariat. Karena bahasa Arab pendukung kita untuk mempelajari syariat yang kita pelajari ini. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, kembali kita buka pelajaran bahasa Arab kita pada halaman 97, masih dalam pelajaran ke-17 Ad-Darsus Sabi'asyara, halaman 97, At-Tamrinus Tsani. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah, kita lihat pada tamrin tsani, perintahnya adalah hawwilil mubtada'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in, sebagaimana yang diterangkan pada contoh misal al-babu maftuhun. Kita rubah menjadi jama' al-abwabu maftuhatun. Al-babu maftuhun berbentuk mufrad, kita rubah menjadi kalimat yang berbentuk jama', yakni al-abwabu maftuhah. Kenapa maftuhatun muannas? Karena jam'u taksir, pada jam'u taksir kita memakai muannas. sebagaimana yang telah kita bacakan pada contoh ini, al-babu maftuhun yang berbentuk mufrad, al-abwabu maftuha jama' yang jam'ut taksir. Kemudian kita sambung pada at-tamrin salis, ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. Letakkanlah pada titik-titik di bawah ini khabar yang sesuai, karena yang tercantum pada tamrin salis ini, yang tertulis sekarang ini, adalah mubtada. Kita masukkan kepada mubtada ini khabar yang sesuai untuk mubtada yang telah tertulis pada tamrin salis ini. Apakah itu berbentuk mufrad? Kalau mubtadanya mufrad, tentu khabarnya mufrad. Kalau mubtadanya jama', jam'ut taksir, khabarnya yang berbentuk mu'annas, menjadi mu'annas. Kemudian tamrin rabi' hati jam'ul kalimatil atiyah, berilah jama' bentuk jama'nya pada kalimat yang berikut ini, yang tertulis pada buku kita pada tamrin rabi'. Summa al-akhir al-kalimatul jadidatu asy-syarikatu jam'u syarikatun, rakhisun mudiru syarikati, al-qamisu jam'un qumsanu. Asy-syarika maknaha telah kita artikan pada minggu lalu pada hari Jumat kemarin. Asy-syarika yang berbentuk, yang artinya adalah perusahaan, PT atau CP. Rakhisun maknaha murah. Mudir syarikah yaitu kepala perusahaan. Al-qamisu baju, jamaknya adalah kumsanu. Al-qamisu pakaian, baju, jamaknya kumsanun, artinya adalah pakaian, baju. Nah, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab, kita harap pada semua al-musyarikun wal-mustami'un al-kiram untuk bersama-sama partisipasi kaum muslimin, para peserta yang kita harapkan untuk menjawab, menyelesaikan latihan-latihan yang akan kita baca ini. Nah, kita persilakan para peserta dan para pendengar untuk membaca dari tamrin usani wasalis warrabi ila akhir. Nah, tafadhal ya Aba Ayyuf. Baik, sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah ketabangan materi dari pelajaran bahasa Arab tentang tamrin. Sebagaimana biasa, silahkan bagi antum yang ingin bergabung pada pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini di line telepon 0761-765-2255, atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS, silahkan di nomor 0812-684-20000. Baik, kita terima telepon perdana kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Muhammad di Panam. Baik, tafadhal Ummi. Hawil mubtada'a fi kulli min al-jumalil atiyati ila jam'in. Misal, al-babu maftuhun, al-abwabu maftuhatun, hadza qalamun jadidun, Hadhihi aqlamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Zalika al-baitu jamilun. Tilka al-buyutu jamilatun. Hadha darsu sahlun. Hadhihi durusun sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Hadhihi durusu sahlatun. Zalika al-jibalu ba'idun. Umum Muhammad. Zalikal jibalu ba'idun. Jibalu walal jabal. Zalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Naam, ahsan. Hadzal maktabu maksurun. Hadzihil makatibu maksuratun. Hadza masjidun jamilun. Hadzihi masajidun jamilatun. Hadhihi sa'atu rakhisatun. Hadhihi sa'atu rakhisatun. Ulangi. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Hadhihi sa'atun rakhisatun. Naam. Tilka qa'iratu kabiratun. Tilka qa'iratu kabiratun. Hadza talibun jadidun. Haula'i tullabun jadidatun. Haula'i tullabun jadidatun. Jadidatun wala jududun. Kalau untuk lil akil kita memakai muzakkar. Kalau dia muzakkar. Haula'i tullabun jududun. Naam. Zalika rijalu alimun kabirun. Ula'ika rijalu ulama'un kibarun. Kibarun. Ulang yang mufradnya. Zalika rajulu, bukan zalika rijalu. Zalika rajulu alimun kabirun. Naam. Lanjutkan. Hadza bahru. Naam. Hadzan-nahru. Hadzal-bahru kabirun. Di buku Ummu Muhammad bahrun atau nahrun? Iya, Ustaz, nahrun, Ustaz. Naam. Hadzan-nahrun kabirun. Hadzan-nahru kabirun. Naam. Hadzihi anharu kabiratun. Naam. Hadzihil anhar, kalau pakai alif lam, dia pakai alif lam juga. Hadzihil anharu kabiratun. Lanjutkan. At-tamrinu salis. At-tamrinu salis. Zofil amakinil khaliyati fimayali ahbaron munasibatan. Al-baitu ba'idun. An-nujumu jamilatun. Sahih. Al-babu maftuhun. Al-qalamu maksurun. Naam. Al-buyutu ba'idatun. Al-abwabu mughlaqatun. As-sayyaratu ghaliyatun. Al-mandilu fatihun. Al-fanadiku mashhurutun. At-tullabu mahirun. At-tullabu mahirun. Jama'. Oh iya. At-tullabu. Mahir apa, Ustaz? Jama'nya, Ustaz. Mahiruna. At-tulabu mahiruna. Nah. Jama' apa itu? Mahiruna. Jama' mudzakkar salim. Mudzakkar salim. Naam, ahsanti. Naam. Lanjutkan. Tamrin radhi'. nomor 11. Ah iya, sah. Al-Qumsanu. Al-Qumsanu Wasihatun. Hati jam un kalimat kalimati atiati. Hati jam al kalimatil atiati. Hati jam al kalimatil atiati. Babun. Abwabun. Naam. Baitun. Buyutun. Najmun. Nujumun. Kolamun. Aklamun. Himarun. Humurun. Sarirun. Sururun. Naam. Nahrun. Anharun. Sayyaratun. Sayyaratun. Sahih. Kalbun. Kilabun. Ta'iratun. Ta'iratun. Darsun. Durusun. Bahrun. Anharun. Kitabun. Kutubun. Komisun. Kumsonun. Darrojatun. Darrojatun. Sahih. Darrojatun. Naam. Haklun. Hukulun. Sahih. Jabalun. Jibalun. Naam. Ahsanti. Al-Kalimatul Jadidatu. Al-Kalimatul Jadidatu. Asyarikatu. Jam'un. Syarikatun. Asyarikatu. Asyarikatu. Jam'un. Syarikatun. Naam. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Rohisun. Al-Komisu. Naam. Jam'un. Kumsonun. Naam. Ahsanti Ummu Muhammad. Dipanam. Jazaki ala khairan. Barakallahu fiki Ummu Muhammad. Naam. Iya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal ba'da Ummi Muhammad. Taib, jazakillahu khairan li Ummi Muhammad fi tanam allati qad qara'at dars al-lughah al-arabiyyah. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu siapa dan di mana? Pak Ujang di Pasar Pusat. Pak Ujang di Pasar Pusat, tafadhal Pak. Hawil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ilal jam'in. Misal al-babu maftuhun. Al-abwabu maftuhatun. Hadha qalamun jadidun. Hadhihi aklamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-nujumun jamilatun. An-nujumu jamilatun. Sahih. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubu qadimatun. Kutubun qadimatun. Qadimatun. Zalikal baitu jamilun. Tilka buyutu jamilatun. Naam. Hadha darsu sahlan. Hadhihi durusun sahlatun. Zalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Hadhal maktabu maksurun. Hadhihil makatibu maksuratun. Hadha masjidu jamilun. Hadhihi masajidu jamilatun. Hadhihi sa'atu rakhisatun. Hadhihi sa'atu rakhisatun. Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka at-ta'iratu kabiratun. Tilka at-ta'iratu kabiratun. Naam. Hadha talibun jadidun. Naam. Ha'ulai tullabun jududun. Zalika rajulu alimun kabirun. Ulaika rijalun alimun kabirun. Naam. Kibarun. Naam. هذا النحو كبير، هذه أنهار كبيرة. تمرين ثالث، ضع في الأماكن الخالية فيما يلي أخبارا مناسبة. نعم. البيت جديد، النجوم جميلة. نعم. الباب سيارة مفتوحة، القارب جديد. البيوت كبيرة، الأبواب بيوت مفتوحة. الأبواب البيوت خطأ. الأبواب مفتوحة. نعم. Kalau Pak Ujang bilang abwabul buyuti maftuhatun, sahih. Kalau al abwabul buyutu, salah. Al abwabu buyuti. Kalimatnya salah. Abwabul buyuti baru benar. Tidak pakai alif lam abwabunnya. Kalau mau membentuk mudhaf wa mudhaf ilaihi mubtada'nya. Naam. Lanjutkan Pak Jam. Sayyaratu minal yabaniyatu. Ulang. Sayyaratu minal yabaniyati. Ulang. Nomor 7. As-sayyaratu. Ulang. Jelas. السيارات من اليابانية خطأ كلمتها السيارات اليابانية boleh tidak pakai tidak perlu harf jarnya tidak bisa jumlah atau kalimat seperti itu. Jadi as-sayyaratu itu apa namanya dalam kaidahnya Pak Ujang? As-sayyaratu al-yabaniyatu mubtada' khabar. Enggak, dua kalimat itu as-sayyaratu al-yabaniyatu mudhaf ilaika. Bukan. Na'at wa man'ut. As-sayyaratul yabaniyati. As-sayyaratul yabaniyatu. Na'at dan man'ut mengikuti sama-sama. Kalau dia dhamma atau marfu', man'utnya marfu' dan na'atnya juga marfu'. Ya. Naam. As-sayyaratul yabaniyatu. Al-mindilu wasikhun. Belum bisa kita pahami kalau hanya membilang Pak Ujang bilang as-sayyaratul yabaniyatu. Kita membuat kalimat mubtada khabar. Kalau hanya membilang as-sayyaratul yabaniyatu, kenapa? Lanjutkan, ada sebutkan khabarnya. As-sayyaratul yabaniyatu jadidatun. Jadidatun, karena kita diperintahkan untuk meletakkan khabar pada mubtada pada latihan ini. Nah. Al-mindilu wasikhun. Al-fanadiku sahiratun. Sahih. At-tullabu jalisun. At-tullabu. At-tullabu jalisun. At-tullabu jama'ah mufrad. Jama'ah. Naam. Khabarnya jama'ah. At-tullabu jalisuna. Naam. Al-kumsanun nazifatun. Al-kumsanu nazifatun. Naam. Hati jama'al kalimatul atiyati. Al-kalimatil atiyati. Hati jama'al al-kalimatil atiyati. Sahih. Babun, abwabun, baitun, buyutun, najmun, nujumun, qalamun, aqlamun. Himarun umurun, sarirun sururun, nahrun anharun. Naam. Sayyaratun. Sahih. Kalbun kilabun. Ta'iratun ta'iratun. Darsun durusun. Naam. Bahrun biharun. Kitabun kutubun. Qamisun kumsanun. Darrajatun darrajatun. Haqlun hukulun. Naam. Jibalun. Sahih, naam. Al-kalimatul jadidati. Diulangi. Al-kalimatil jadidati. Betul, al-kalimatul jadidatu. Al-kalimatul jadidatu. Naam. Na'at dan man'ut. As-syarikatu jam'un syarikatu. Mudirus syarikati. Tidak ada ya setelah ro. As-syarikati salah. Mudirus syarikati. Khata. Mudirus syarikati. Mudirus syarikati. Khata. Mudirus syarikati. Sya. Mudirus syarikati. Naam, ahsan. Rakhisun. Al-qamisun jam'un kumsanun. Naam, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Naam, ya, Pak Ujang. Ya, ya. Kalau kalimat itu diawali dengan alif lam, maka dhamma, bukan dhammatain. Asy-syarikatu, bukan asy-syarikatun. Salah. Kalau syarikatun tidak ada pakai alif lam, kita memakai dhammatain, syarikatun. Kalau memiliki alif lam, asy-syarikatu. Naam. Ahsan ka jazakallahu khairan. Barakallahu fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khairan li Pak Ujang fi Pasar Pusat allati qad ishtarakat fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi dars al-lughah al-arabiyyah. Baik, sahabat hidayah rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa, silakan bagi antum yang ingin berpartisipasi pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini, ingin bacakan pelajaran bahasa Arabnya, silakan hubungi di line telepon 0761-765-2255. Atau bagi antum yang ingin mengirimkan pertanyaan seputar pelajaran bahasa Arab, silakan di nomor telepon 0812-684-20000. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biman wa aina? Ma'a Abu Abdulwani. Aywa, tafadhal. Ashani hawil muqtada fil kalfi kulli minal jumali atiyati ilal jam'un. Diulangi. Hawil muqtada fi kulli minal jumali atiyati ilal jam'in. Naam. Misal al-babu maftuhun. Al-abwabu maftuhatun. Sahih. Hadha qalamun jadidun. Hadhi aqlamun jadidatun. Sahih. An-nujumu jamilun. An-najmu jamilun. Naam. An-nujumu jamilatun. Sahih. Dhalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Dhalikal buyutu jamilun. Ulang. Dhalikal baitu jamilun. Naam. Tilkal buyutu jamilatun. Hadha rarsu sahlun. Hadhihi turusu sahlatun. Naam. Dhalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Naam, ahsan. Hadha maktabu maksurun. Hadhihi makatibu maksuratun. Hadha maksurun jamilun. Ulang. Hadhihi masajidu jamilatun. Ulang lagi. Hadha masjidun jamilun. Naam. Hadhihi masajidun jamilatun. Naam, sahih. Hadhihi sa'atun rahisatun. Hadhihi sa'atun rahisatun. Naam. Tilkat ta'iratun kabiratun. tilkat ta'iratun kabiratun. Tilkat ta'iratu. Kenapa? Tilkat ta'iratu kabiratun. Hadza talibun jadidun. A'ula'i tullabun jududun. Sahih. Zalikar rajulu alimun kabirun. Ula'ikar rijalu ulama'u kibarun. Naam, ulama'u. Hadan nahru kabirun. Hadihil anharu kabiratun. Naam. Asalik Bokfil amakin Ni. Amakanil Koliyati fima yali ikhbaro munasibatan. Akhbaron munasibatan. Akhbaro munasibatan. Al-baitul kabiratun. Al-kabirul kabir kabiru. Ulang. Mahlan ya Aba Abdul Ghani. Pelan-pelan. Al-baitul kabiru. Al-baitu kabirun. Al-baitu kabirun. Naam. An-nujumul kathiratun. Ulang. An-nujumu kathiratun. An-nujumu kathiratun. Naam. Al-babu maftuhun. Sahih. Al-qalamu jadidatun. Al-qalamu jadidun. Naam. Al-buyutu kabiratun. Al-abwabu maftuhatun. Sah. At-tayyaratu qadimatun. Al-manzilu fatihun. Al-fanadiku Al-fanadiku saghiratun. Naam. At-tulabu jududun. At-tulabu Al-kumsanu nazifatun. Naam. Hata jama'al kalima Hati Hata jama'al kalimat til atiyati. Babun abwabun. Baitun buyutun. Najmun hujumun. Kolamun aklamun. Himarun kumurun. Karirun sururun. Nahrun anharun. Sayyaratun sayyaratun. Kalbun hilabun. Ta'iratun ta'iratun. Dartun durusun. Nahrun biharun. Kitabun kutubun. Komisun kumsanun. Darrojatun darrojatun. Haqlun hukulun. Jabalun jibalun. Naam. Al-kalimatul jadidatu. Asyarikatu jam'un syarikatu. Rahisun mudiru syarikati. Naam. Al-qamisu jam'un kumsanun. Naam, ahsanta Abu Abdul Ghani di Panam. Abu Abdul Ghani. Naam. Darsun jam'u Durusun. Durusun. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Abu Abdul Ghani di Panam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Kemudian pada jam at-taksir, contohnya hadza hazihi sa'atun rakhisatun. Hazihi sa'atun rakhisatun. Atau rakhisat. Rakhisatun boleh. Rakhisatun atau rakhisatun. Anharun. Anharun kabiratun atau kabiratun. Naam. Naam, tafadhal ba'da Abi Abdul Ghani. Tayyib, jazakallahu khairan li Abi Abdul Ghani fi Panam. الذي قد قرأ درس اللغة العربية في هذه الليلة المباركة. طيب ويلي أبي عبد الغاني. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Abi Imran. طيب تفضل بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. Hawil mubtada fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'in. Al-babu maftuhun. Al-abwabu maftuhatun. Hadza qalamun jadidun. Hadhihi aqlamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-najmu jamilatun. Sahih. Zalika kitabun qadimun. Tilka kitabun qadimatun. Tilka zalikal baitu jamilun. Pamran. Kitab jamaknya? Kitabun. Zalika kitabun qadimun. Jamaknya? Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Naam, ahsan. Zalikal baitu jamilun. Tilkal buyutu jamilatun. Naam. Hazas darsu sahlan. Hazihid durusu sahlatun. Zalikal jibalu ba'idun. Jabalu. Zalikal jabalu ba'idun. Naam. Tilkal jibalu ba'idatun. Hazal maktabu maksurun. Hazihil makatibu maksuratun. Haza masjidun jamilun. Hazihi masajidun jamilatun. Haza sa'atun rakhisatun. Hazihi sa'atun rakhisatun. Hazihi sa'atun rakhisatun. Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratu kabiratun. Haza talibun jadidun. Haulai tulabun jududun. Naam, sah. Zalikar rajulu aliman kabirun. Ulaikar rijalu aliman kibarun. Ulama'u. Haz. Ulama'u kibarun. Zalika rajulu alimun kabirun. Ulai karrijalu ulama alimun kibarun. Alimun jamaknya ulama'u. Ulama. Tilka rajulu alimun kabirun. Ulai karrijalu ulama'u kibarun. Naam, ahsan. Hadzan nahru kabirun. Hazihil anharu kabiratun. Naam. Fil amatini khaliyati fima yali akhbaru akhbaran munasabatan munasabatun. Albaitu ba'idun. Anjumu jamilatun. Naam. Albabu mastuhun. Alqalamu maksurun. Albuyutu ba'idatun. Al-abwabu maftuhatun. As-sayyaratul yabaniyatu jadidatun. Al-mandilu wasikhun. Al-sanabiku masfuratun. At-tullabu mahiruna. Al-kumsonu wasihatun. Hatta jam hati al- hati, hati jam al-kalimati kalimati atiya. Babun abwabun. Baitun buyutun. Najmun nujumun. Qalamun aqlamun. Himarun humurun. Sarirun sururun. Anharun nahrun. Nahrun anharun. Sayyaratun sayyaratun. Kalbun kilabun. Ta'iratun ta'iratun. Naam. Durusun darsun durusun. Naam. Bahrun anharun. Bahrun bahrun bahrun anharun. Anharun jamak dari nahrun. Kalau bahrun biharun. Naam, ahsan. Kitabun kutubun. Sahih. Komisun kumsonun. Darrojatun darrojatun. Haklun hukul. Haklun haklun hukulun. Haklun hukulun. Naam. Jibalun jabalun. jabalun jibalun. Naam. Al-kalimatul jadidah asyarikatu jam'un syarikatun. Naam. Mudirus syarikati rakhisun al-komisu kumsonun. Naam, ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan Pak Amran di Sukajadi. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafadhal ba'da Pak Amran di Sukajadi. Baik, jazakallahu khairan Pak Amran fi Sukajadi alladhi ishtaraka fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan umur siapa dan di mana? Wanita di Sukajadi. Baik, tafadhal ummi. Hawilil mubtada'a bikuli minal jumalil atiyah ila jam'i. Misal al-babun maftuhu, al-abwabu maftuhatun, haza kolamun jadidun, hazihi aqlamu jadidatun. Aqlamun. Aqlamun jadidatun. Tun. Jadidatun. Jadidatun. Nah, jelaskan akhirnya Bu Umi. Nah. An-najmun jamilun, an-nujumu jamilatun. Naam. Zalika kitabun qadimun, tilka kutubun qadimatun. Naam, ahsan. Zalikal baitu jamilun, tilkal jamilatun. Hajat darsu sahlan. Sahlun. Hazihid durusu sahlatun. Naam. Zalikal jabalun baidun. Zalikal jibalun. Tilkal jibalu baidatun. Naam, ahsan. Tilkal jibalu baidatun. Hazal maktabu maksurun. Run. Naam. Hazihil makatibu maksuratun. Naam, ahsan. Haza masjidu jamilun. Masjidun jamilun. Masjidun jamilun. Naam. Hazihi masajidun jamilatun. Hazihi sa'atun rukhisatun. Naam, rukhisatun. Hazihi sa'atun rukhisatun. Rukhisatun. Naam. Tilkat ta'iratun kabiratun. Tilkat ta'iratun kabiratun. Naam, tilkat ta'iratu kabiratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Naam, to-nya dipanjangkan sedikit. Haza talibun jadidun. Naam. Haulai tulabun jududun. Naam, jududun. Zalikar rojulun alimun kabirun. Ulaika rijalu ulama'u kabirun. Ulama'u kabirun. Hadal naharun kabirun. Naam. Hazihil anhar, hazihil hadihil anharun hadihil anharu kabiratun. Naam, hadihil anharu bukan anharun. Hazihil anharun, salah. Hazihil anharu kabiratun. Naam. Lanjutkan Ummu Hanifah. Dofil amakini amakinil khaliyati fima yali akhbaru akhbaran akhbaran munasibatan tan. Naam, munasibatan. Al-baytu kabirun. Naam. An-nujumu jamilatun. Naam. Al-babu maftuhun. Al-qalamu maksurun. Naam, sah. Al-buyutu jadidatun. Naam. Al-abwabu maftuhatun. Sahih. As-sayyaratu qadimatun. Naam. Al-mandilu wasikhun. Naam, al-mindilu. Al-mindilu. Naam. Yang sahih al-mindilu. Al-fanadiku sughiratun. Naam, sahih. At-tulabu jududun. Naam. Al-kumsonu nazifatun. Naam, sahih. Hati jam'a al-kalimatil atiyah. Hatta jam'ul kalimatu atiyah. Hati babun. Naam. Abwabun baitun buyutun najmun nujumun kolamun akolamun. Naam. Himarun kumurun. Naam, sahih. Sarirun sururun. Sah. Naharun. Naam. Anharun. Naam, sahih. Sayyaratun. Naam, ahsanti. Kilabun. To'irotun. Durusun. Bahrun. Biharun. Kitabun. Kutubun. Naam. Komisun. Kumsonu. Sahih. Darrojatun. Naam. Hakulun, hukulun, jibalun. Naam, ahsan. Al-kalimatul. Al-kalimatul jadidatu. As-sarikatu. Jam'un. Syarikatun. Naam. Mudirus syarikati. Naam. Rohisun. Al-komisun. Al-komisu jam'un kumsonun. Naam, ahsanti Ummu Hanifah di Sukajadi. Ummu Hanifah. Yes, Kak. Itu khabarnya sudah ibu tulis di buku ibu? Sudah. Alhamdulillah. Semuanya sudah tertulis ya, yang dibaca tadi. Iya. Naam, ahsanti, jazakillah khairan, barakallahu fiki ya ummi. Naam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallah khairan. Tafaddal ba'da ummi Hanifah. Tayyib, jazakillah khairan li ummi Hanifah. fi suka jadi. Tayyib sahabat didayah rahimani wa rahimakumullah. Silakan kembali bagi antum yang ingin berpartisipasi pada malam hari ini, ingin membacakan pelajaran bahasa Arabnya, silakan hubungi di line telepon 0761-765-2255. Atau bagi sahabat didayah yang ingin mengirimkan pertanyaan via SMS, silakan di nomor 0812-684-20000. Tayyib Ustaz, kita beralih ke pertanyaan via SMS Ustaz. Tafadhal ya Pak Ayub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluka Ustaz? Alhamdulillah bi khairin. Bagaimana membedakan na'at man'ud dengan mudhaf dan mudhaf ilaih, dan ada berapa huruf jar? Jazakallahu khairan. Dari AAG Abu Abdul Ghani. Abu Abdul Ghani. Naam, syukran, jazakallahu khairan Abu Abdul Ghani. Membedakan na'at dan man'ud, tentu kita melihat bentuk jumlahnya, bentuk kalimatnya. Karena ciri-ciri na'at dan man'ud yang berarti, artinya yang, yaitu contohnya al-kalimatul jadidatu, kosakata yang baru. Kalau man'udnya memiliki alif lam, mesti na'atnya memiliki alif lam. Kalau tidak memiliki alif lam dan juga man'udnya tidak memiliki alif lam, contoh kalimatun jadidatun itu bentuk na'at dan man'ud. Al-kalimatul jadidatu. Kalau mudhaf wa mudhafun ilaihi, yaitu kata majmu', dua kalimat artinya satu, contohnya pintu rumah, babul baiti, itu mudhaf wa mudhafun ilaihi. Bedanya sangat jauh. Babul madrasati, dan banyak contoh yang lain. Kitabul lughatil arabiyyati, buku bahasa Arab, itu mudhaf wa mudhafun ilaihi. Kalau untuk menghafal huruf jar, Abu Abdul Ghani membuka kitab, ada di dalam kitab kita Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyyah, bisa kita hafal huruf jar dan jumlahnya dan bentuknya. Atau di kitab Nahwu An-Nahwul Wadih, An-Nahwul Wadih, dalam kitab Nahwu Wadih bisa kita hafal huruf jar dan apa saja huruf jar yang harus kita ketahui. Di antaranya min ila an ala ruba fa kaf lam. Seperti itu. Insyaallah Abu Abdul Ghani memiliki kitab Mukhtarat Qawaidil Lughatil Arabiyyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang dikarang oleh Al-Ustaz Aunur Rafiq. Insyaallah kitab ini banyak terjual dan ada di pustaka atau toko-toko buku yang ada. Naam. Lanjutkan Abu Ayub. Insyaallah alhamdulillah, jazakallahu khairan Abu Abdul Ghani As-Sail. Insyaallah Abu Abdul Ghani mafhum dengan jawaban yang kita berikan. Jazakallahu khairan. Naam. Baik, jazakallahu khairan Abu Abdul Ghani yang telah berpartisipasi pada malam hari yang berbahagia ini, tentunya di pelajaran bahasa Arab. Baik Ustaz, kemudian ada SMS dari sahabat didayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Pada tamrin tsani yang nomor 3 dan 4 bedanya apa Ustaz? Kenapa yang nomor 3 isimnya tidak pakai alif lam, sedang nomor 4 pakai alif lam? Jazakallah. Oh, nah, tamrin usani nomor 3 dan nomor 4. Zalika kitabun qadimun. Kemudian nomor 4, zalikal baitu jamilun. Kitabun qadimun itu naat man'ut. Zalika kitabun qadimun. Zalika kitabun itu mubtada. Zalika kitabun mubtada, khabarnya qadimun. Kitabun qadimun jumlah yang berbentuk naat dan man'ut. Naam. Kemudian tamrin yang nomor 4 pada tamrin sani nomor 4, zalikal baitu jamilun. Ini al baitu jamilun, kalimat atau jumlah yang berbentuk mubtada dan khobar. Al baitu jamilun, zalikal baitu jamilun, rumah itu baru. Kalau artinya yang nomor 3, kitab yang itu lama, itu kitab yang lama. Zalika kitabun qadimun, itu kitab yang lama. Kalau arti daripada nomor 4, itu rumah baru, itu rumah baru yang berbentuk mubtada dan khabar. Zalikal baitu mubtada jamilun khabar. Kalau zalika kitabun qadimun, zalika kitabun mubtada, khabarnya qadimun. Sedangkan kitabun qadimun jumlahnya yang berbentuk naat dan man'ut. Itu bedanya nomor 3 dengan nomor 4. Pada nomor 4 tidak ada jumlah yang berbentuk naat dan man'ut. Nah, jazakallah khairan. Nah, tafadhal ya Bayu. Taib, jazakallahu khairan buat sipnanya yang mengirimkan pertanyaannya via SMS. Syukran jazilan. Syukran jazilan juzitum bi khairin. Ala ihtimamikum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Taib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Dengan Ummu Hasbi. Ummu Hasbi. Nah. Di Yasofa. Tayyib, tafadhali Ummu Hasbi. Tamrinu sani. Hawil al-mubtada'an fi kulli min al-jumalil atiyati ila jam'in. Misalun. Al-babu maftuhun. Al-abwabu maftuhatu. Hadha qalamun jadidun. Hadhihi aqlamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Zalikal baitu jamilun. Tilka buyutu jamilatun. Hajat dursu sahlun. Hajihid durusu sahlatun. Naam, ahsan. Zalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. Hajal maktabu maksurun. Naam. Hajihil makatibu maksuratun. Naam. Haza masjidun jamilun. Hazihi masajidu jamilatun. Hazihi sa'atu tohisatun. Hazihi sa'atun tohisatun. Hazihi sa'atun tohisatun. Tilkat ta'iratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Tilkat ta'iratu kabiratun. Haza talibu. Haza talibun jadidun. Naam. Ha'ulai tulabun jududun. Sahih. Dalikar rajulu alimun kadirun. Laikar rijalu ulama'u kibarun. Naam. Hajan nahru kadirun. Hajihil anharu kabiratun. Naam. Do'fil amakinil haliyati fi mayali ahbaran munasibati. Al-baitu jadidun. Al-babu muqlaqun. Al-baitu jadidun. An-nujumu ba'idatun. Naam. Al-babu muqlaqun. Naam. Al-qalamu maksurun. Naam. Al-buyutu qadimatun. Sahih. Al-abwabu muqlaqatun. Naam. As-sayyaratu rahisatun. Al-mindilu nazibun. Naam. Al-panadiku kabiratun. Sahih. At-tulabul yududu. Al-kumfonu jamilatun. Hati jam'an kalimatil atiyati. Babun jam'un abwabun. Baitun jam'un buyutun. Najmun jam'un nujumun. Kolamun jam'un aklamun. Himarun jam'un humurun. Sarirun jam'un sururun. Nahrun jam'un anharun. Sayyaratun jam'un sayyaratun. Kalbun jam'un kilabun. Ta'iratun jam'un ta'iratun. Darsun jam'un durusun. Bahrun jam'un biharun. Sahih. Kitabun jam'un kutubun. Komisun jam'un kumsanun. Darrajatun jam'un darrajatun. Aklun jam'un hukulun. Jabalun jam'un jibalun. Nah. Al-karimatul jadidatu. As-sarikatu jam'un sarikatun. Mudirus sarikati. Mudirus sarikati. Qomisun. Al-qomisu jam'un kumsanun. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Pada tamrin 3 nomor 10 diulangi Ummu Hasbi. At-tulabul jududu. Itu mana khabarnya? At-tulabul jududu. Jududu. Itu kalimat yang berbentuk na'at dan man'ut. At-tulabul jududu. At-tulabu. At-tulabu mustahidun. Mustahiduna. At-tulabu mustahiduna. Itu mubtada dan khabar. Kalau yang tadi Ummu Hasbi sebutkan at-tulabul jududu, nah, itu na'at masih dalam bentuk mubtada. Khabarnya coba at-tulabul jududu. Mengapa dia? At-tulabul jududu. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Mujtahiduna. Naam. Baru itu berbentuk mubtada dan khabar. Na'at dan man'ut sebagai mubtada'nya mustahiduna, khabarnya. Kalau tidak memakai alif lam tadi, at-tullabu jududun. At-tullabu jududun. Murid-murid itu baru. Nah. At-tullabu jududun, bukan at-tullabul al-jududu. Harus ada khabarnya lagi. Nah. Jazakillah khairan, barakallahu fiki Ummu Hasbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Tafaddalu. Tayyib, jazakillah khairan Ummu Hasbi fi As-Safa. Jazakillah qad qara'ti dars al-lughati al-arabiyyah fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Tayyib, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Liman wa aina? Ibu Lina atau Umi Lina? Naam, Ustaz. Liman, Naaman. Dengan siapa? Dari mana, Ibu? Ibu Lina. Ibu Lina kita jantung. Nah, baik, tafadhali. Hawilil mustara'a fi kullin minal jumalil atiyati ila jam'in. Misal, al-babu mabtuhun. Al-abawaku maktuhatun. Sahih. Aza koramun jadidun. Azwi aklamun jadidatun. An-nazmun. An-nazmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Nah. Jalika kitabun kodimun. Tilka makatibu kodimatun. Kitabun jamaknya? Kodimah. Apa maksud? Tilka kutu. Tilka kutubun kodimatun. Nah, maksud. Zalikal baitu jamilun. Tilka buyutu jamilatun. Tilkal buyutu. Naam. Hazat darsu sahlun. Hadihit durusu sahlatun. Naam. Zalikal jabalu ba'idun. Tilkal jibalu ba'idatun. ajal maktabu makturun, azihil makatibu makturatun. Naam. Haza masjidu jamilun. Haza masjidun. Haza masjidun. Haza masjidun jamilun. Hazihi masajidu jamilatun. Sahih. Hazihi sa'atun rakhisatun. Hazihi sa'atun rakhisatun. Naam. Tilka ta'iratu kabiratun. Tilka ta'iratun kabiratun. Tilka ta'iratu. Naam. Tilka ta'iratu kabiratun. Haza talibun jadidun. Haulai tulabun jadidun. Jududun. Sahih. Zalikar rojulu alimun kabirun. Ulaikar rojulu. Ulaikar rijalu ulama'u kibarun. Sahih. Haza nahru kabirun. Hazihil anharu kibarun. Naam. Anharun ulam. Hazihil anharu kibarun. Kenapa kibarun? Hazihil anharu kabirun. Kabiratun. Naam, kabiratun. Doktil amatinil khaliyati fima yali akhbarun munasibatan. Albaitu ba'idun. Naam. An-nujumu jamilatun. Sahih. Al-babu maktuhun. Al-qalamu maksurotun. Maksurun. Naam. Al-buyutu maktuhat maktuhatun. Naam. Al-abawabu mughlaqatun. Sahih. As-sayyaratu jadidatun. Al-mandilu nazifun. Naam. Al-fanadiku shaghiratun. At-tullabu At-tullabul waladu mahiruna. Ulangi. At-tullabu mahiruna. Naam. Al-kumsonu wasikhatun. Sahih. Hati jam al-kalimatil atiyati. Babu abwabun. Baitun buyutun. Nazmun nujumun. Kolamun aklamun. Himarun umurun. Sarirun sururun. Naharun anharun. Sayyaratun sayyaratun. Kalbun kilabun. Ta'iratun ta'iratun. Darsun durusun. Bahrun biharun. Kitabun kutubun. Komisun kumsonun. Sahih. Darrojatun. Darrojatun. Ulang. Darrojatun. Darrojatun. Naam. Haklun kukulun. Al-kalimatul jadidatu. Jabalun. Jabalun jibalun. Sahih. Naam. Apa maksud? Al-kalimatul jadidatu. Asyarikatu jam'um syarikatun. Naam. Mudiru syarikati rohisun. Al-komisu jam'u kumsonun. Naam. Ustaz, kan Ustaz? Naam. Tepat dari nomor 5 tamrinusani, Ustaz. Nomor 5 tamrinusani. Haza ya. Darsu sahlun. Iya, naam, Ustaz. Naam. Haza darsu sahlun. Haza ismi saro. Naam. Darsu muktada. Sahlun. Sahlun khobar. Naam, ahsan. Bisa hadat darsu muktada gitu bisa, Ustaz? Hadat darsu. Iya, satu kalimat gitu. Hadat darsu muktada gitu. Cuma itu aja. Paham gak orang yang mendengarnya? Hadat darsu. Darsu hajat apa? Kenapa dengan darsun? Tentu ada. Dengan dua kata. Nah. Dua kata. Ini pelajaran. Ya aja kan di sini harus kata darsu. Jadi haja dengan kata darsu sama-sama muktada gitu. Naam, jumlah muktada. Oh, jumlah muktada. Naam, Ustaz. Jumlah kalimat itu muktada. Bagaimana cara haza haza darsu? Kalau kita bilang haza darsun, yang kita tunjuk ada di depan kita, boleh kita menunjuk haza darsun. Ini pelajaran. Berarti orang yang mendengar itu melihat ini pelajaran pelajarannya. Hadza darsun. Ini pelajaran. Tapi kalau kita mengucapkan hadza darsu, tentu orang akan bingung kenapa dengan pelajaran ini. Hadza darsu. Tentu harus ada khabarnya. Harus ada khabarnya. Sahlun. Kenapa dengan pelajaran ini? Ya mudah, pelajaran ini mudah. Nah, Bulina? Nah, Ustaz. Mafhum? Jadi, hadza darsu gitu, Ustaz. Hadza darsu, nah. Hadza darsu. Mubtada. Mubtada. Marfu'un bidamma. Marfu'un bidamma. Fi akhiri. Sahlun khabar. Marfu'un bidamma. Nah. Syukran, Ustaz. Nah, jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiki ya Ummi. Naam. Tafadhal ba'da Ummi Lina Fajar Ujung. Jazakillahu khairan li Ummi Lina fi Fajar Ujung. Naam. Baik. Sahabat Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kita terima penelpon terakhir kita pada malam hari yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu siapa dan di mana? Ummu Arif di Geraha. Saya tafadhal Ummu Arif. Tamrin Asani. Hawil mubtada'a fi kulli minal jumalil atiyati ila jam'i. Misal al-babu maftuhun. Al-abwabu maftuhatun. Haza qalamun jadidun. Hazi aqlamun jadidatun. An-najmu jamilun. An-nujumu jamilatun. Zalika kitabun qadimun. Tilka kutubun qadimatun. Zalika baitu jamilun. Tilka buyutu jamilatun. Hazat darsu sahlun. Hazihid durusu sahlatun. Zalika jabalu ba'idun. Tilkal gibalu ba'idatun. Hazal makat maktaba maktabu maksurun. Hazil makatibu maksuratun. Haza masjidun jamilun. Hazihi masajidun jamilatun. Hazihi sa'atun rahisatun. Hazihi sa'atun rahisatun. Tilkat ta'iratun ibar kabiratun. Tilkat ta'iratun kabiratun. Haza talibun jadidun. Haulai tulabun jududun. Naam. Zalikar rajulu alimun kabirun. Ulaikar rijalu ulamaun kibarun. Hazan nahru kabirun. Hazihil anharu kabiratun. Tamrin astralis. At-tamrin astralis. Dukil alakinil aliyati simayali akhbaran munasibatan. Naam. Al-baytu jadidun. An-nujumu ba'idatun. Al-babu mughlaqun. Al-qalamu maksurun. Al-buyutu jadidatun. Al-abwabu maftuhatun. As-sayaratu jamilatun. Al-mindilu nazifun. Al-fanadiku kabiratun. At-tulabu mujtahiduna. Al-kumpanu nazifatun. Hati jam'al kalimatil atiyati. Babun abwabun. Baitun buyutun. Najmun nujumun. Qalamun aklamun. Himarun humurun. Sarirun sururun. Nahrun anharun. Sayyaratun. Kalbun kilabun. Ta'iratun ta'iratun. Darsun durusun. Bahrun biharun. Kitabun kutubun. Qamisun kumsanun. Darrajatun darrajatun. Haqlun hukulun. Jabalun jibalun. Al-kalimatul jadidatu. Asyarikatu jam'un syarikatun. Naam. Mudirus syarikati rohaisun. Al-Qamisu jam'un kumsan. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Graha. Jazakillah khairan Ummu Arif. Barakallahu fiik. Naam. Wa iyaka Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Jazakallahu khairan li Ummi Arif. Akhirul qari'ah li hadzihi ad-dars. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Semoga kaum muslimin masih setia mendengar pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah ini. Kita ulang penjelasan dari pertanyaan Ibu Lina tadi. Kita tegaskan lagi. Semoga Ibu Lina masih mendengarkannya. Pada nomor 5, haza ad-darsu sahlun. Haza ismul isyara, ad-darsu musyarun ilaihi, yang ditunjuk. Haza ad-darsu mubtada, khabarnya sahlun. Kalau ad-darsunya tidak memiliki alif lam, contohnya haza darsun, itu hazanya cuma sampai di situ. Haza darsun, kalau kalimatnya haza darsun, haza ism isyara, dia sebagai mubtada, darsun khabarnya. Haza darsun. Haza ismu isyara, dia sebagai mubtada, darsun khabar dari mubtada, ini haza. Kalau hazad darsu, haza ismu isyara ad-darsu musyarun ilaihi, yang ditunjuk. Dan kalimat jumlah hazad darsu itu sebagai mubtada'nya, sedangkan khabarnya sahlun pada nomor 5 pada tamrin usani. 6. Betul, haza darsun mubtada' khabar yang disebut oleh Ibu Lina tadi. 6. Itu tujuan pertanyaan Ibu Lina tadi. Jazakumullah khairan ayyul musyarikuna wal mustami'un al-kiram. Wa jazakumullah khairan ala husni istima'ikum wa musyarakatikum. Wa akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirnya saya minta maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Kita tutup pelajaran kita pada malam hari ini membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.